Amistad, no va a ser. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikhi al-asma'il husna. Wal-izzatu bima'na al-kahri. Hiya ahadu ma'anil jabbar. فإن من معاني الجبار أي أنه القاهر لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء فالعالم العلوي فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتها وما تأتي وما تدر لمليكها ومدبرها فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله له لا حاكم إلا هو ولا رب غيره ولا إله سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga beliau dan ayahnya. Nama Allah Al-Azizu Al-Jabbar. Pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan nama Allah Al-Aziz yang bermakna adalah dia yang mengumpulkan segala makna Al-Izzah, keperkasaan. Dan kita telah sebutkan makna Al-Aziz, pemilik izzah, keperkasaan ini memiliki tiga makna. Bermakna Al-Quwah, keperkasaan dalam pengertian dialah Azza wa Jalla pemilik kekuatan yang mutlak. Ya, kemudian yang kedua maknanya adalah Izzatul Imtina', makna keperkasaan kembali kepada makna Al-Ghina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun daripada makhluknya, bantuan makhluknya, yang mana dialah Tuhan Azza wa Jalla yang tak dapat dibahayakan oleh makhluknya. Ya, tak pernah mengambil keuntungan daripada makhluknya. Dialah Tuhan yang memberi, dialah Tuhan yang menahan, dialah Tuhan yang mendatangkan manfaat, ialah Tuhan yang menciptakan kemudaratan bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, dan dia adalah Tuhan yang tak akan pernah dapat dihalangi keinginannya, kehendaknya. Adapun makna yang ketiga, Al-Aziz, Tuhan Allah Jalla wa'ala Maha Perkasa, Al-Izzatu bima'anil qahar wal-ghalabah. Tuhan yang menundukkan seluruh makhluknya, yang mengalahkan segala makhluknya. Kemudian kita lanjutkan pagi hari ini. Al-izzatu bima'na al-qahri hiya ahadu ma'anil jabbar. Dan al-izzah, keperkasaan, yang diartikan dengan al-qahru, Tuhan yang menundukkan segalanya, hiya ahadu ma'anil jabbar, adalah satu bagian daripada makna al-jabbar. Jadi alangkah dekatnya makna al-aziz dengan al-jabbar. Ya, fa inna min ma'anil jabbar, di antara makna Allah yang bernama al-jabbar ay annahu al-qahiru li kulli syai'in, dialah Tuhan yang menundukkan segala sesuatu, alladhi dana lahu kullu syai', yang tunduk kepadanya segala sesuatu, wa khadha'a lahu kullu syai', yang menghinakan diri kepadanya segala sesuatu. فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة, alam yang tinggi yakni langit dan penduduknya, alamnya malaikat, والسفلي dan alam rendah bumi dan penghuninya, dan apa yang terdapat dalamnya dari segala macam makhluk yang agung. Ya, kulluha qad khada'at fi harakatiha wa sakanatiha, semuanya tunduk dalam gerak dan diamnya. Wa ma ta'ti wa ma tadhar, apa yang dia buat, apa yang dia tinggalkan, li malikiha, semuanya tunduk kepada pemiliknya. Wa mudabbiriha, kepada pengaturnya. Semua langit, bumi, matahari, bintang, semua tunduk kepada Allah yang mengaturnya. Seluruh makhluk yang ada di atas kita berupa langit, semua yang ada di atas bumi, dan semua makhluk yang terdapat di antara keduanya, bintang-bintang, planet, ya, semuanya tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Falaysa laha minal amri syai'un, seluruh makhluk ini tidak memiliki apapun juga. Wala minal hukmi syai'un, mereka tidak memiliki perkara apapun, tidak pula memiliki ketetapan apapun. Yang berlaku adalah ketetapan dia semata, Allah Jalla wa'ala. Makhluk punya kehendak, makhluk punya ketetapan, tetapi semuanya tak akan terjadi kecuali dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla fi'ala semata. Balil amru kulluhu lillah, semua perkara itu kembali kepada Allah. Wal hukmu syar'iyyu wal qadriyyu wal jazaiyyu kulluhu lah, segala ketetapan syar'i seperti perintah-perintahnya, larangan-larangannya, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, namanya al-hukmu syar'i, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki hukum tersebut, ketetapan tersebut. Dia yang berhak memerintah, dia yang berhak melarang. Wal qadariyyu, demikian juga ketetapan al-qadar, al-qadari. Ketetapan Allah Jalla wa ala dengan garis takdirnya, semuanya adalah merupakan ketetapannya semata. Ya, apapun yang terjadi berupa musibah, semuanya datang dengan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Namanya adalah al-hukmul qadari. Musibah yang datang berupa penyakit seperti sekarang corona, ini dengan ketetapan qadari Allah Jalla wa'ala. Penyakit ta'un, musibah bencana alam, banjir sebagian tempat, longsor sebagian tempat, likuifaksi sebagian tempat, gempa sebagian tempat, ini namanya adalah al-hukmul qadari, ketetapan qadari miliknya semata. Tak ada yang bisa ya menghalangi kehendak al-qadari Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian juga ketetapan al-jazai, balasan atas segala macam amalan juga miliknya. Dia yang beri balasan atas kebaikan diperbuat sebagaimana dia kehendaki. Ada yang diberi balasan 10, dan diberi balasan 100, ada yang diberi balasan 700, ada yang dilipat gandakan, dan dia pula yang menetapkan balasan atas keburukan. Jalla wa ala, semuanya adalah miliknya ketetapannya. La hakima illahu, tidak ada yang berhak menetapkan ketetapan apapun kecuali dia. Wa la rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan mencipta yang mengatur, ya, yang memelihara kecuali dia. Wa la ilaha siwa, tidak ada Tuhan kecuali dia semata. Naam. Walaysa ma'na hada anna al-'abda majburun 'ala fi'li nafsihi lil amru kama qala Allah. Naam. Bal al-amru kama qala Allah ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Qala subhanahu wa nafsihi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. Walaupun al-izzah bermakna ya al-qahr, kemudian bermakna al-jabbar, Allah Tuhan yang Maha perkasa, ya. Walaysa ma'na hadha anna al-'abda majburun, bukanlah makna Allah Tuhan Maha perkasa kemudian Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba ala fi'li nafsihi, ya, atas segala macam perbuatan-perbuatan dalam dirinya, karena hamba tidak pernah dipaksa. Bal amru kama qala Allah taala, tetapi perkara ini sebenarnya sebagaimana Allah katakan. Walaupun dia yang Maha perkasa, tapi bukanlah maknanya keperkasaannya membuat Allah memaksakan makhluknya, tidak. Tapi sebagaimana dia katakan, qulil haqqu wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau silakan kafir. Allah memberikan manusia khiyar, pilihan. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tidak dipaksa seorang untuk beriman, tak dipaksa seorang untuk kafir, diberikan kebebasan memilih. Walaupun seluruh kebebasan tersebut tak akan pernah keluar daripada garis ketentuan takdirnya, gandanya jua. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan bagi jiwa tersebut, ciptakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dialah Tuhan yang memberikan inspirasi ilham atas jalan-jalan keburukan dan jalan-jalan kebaikan bagi jiwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan jiwanya, berarti tidak dipaksa Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebebasan. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, berarti tidak dipaksa Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwanya dari berbagai macam maksiat. Naam. Wal jabbaru lahu thalathatu ma'anin. Al-awwalu bima'na al-qahar kama taqaddam. Al-thani yarju ila lutfi ar-rahmati war-ra'fa. Wa huwa alladhi yujabiru al-kasira wa yughni al-fakira wa yasiru al-asira. Wa yuyassiru al-asira. Wa yujbiru al-marida wal-musaba bitawfiqihi lis-sabri wa taysiri al-mu'afati lahu ma'a ta'widihi ala musabihi a'dama al-ajri. ويجبر جبرا خاصا قلوب الخادئين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين له الخادئين لكماله الراجين لفضله ونواله بما يفيده على على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد. أسبوك. Jadi kita sekarang pindah kepada pengertian nama Allah Al-Jabbar. Ya. Di antara makna al-jabbar sebagaimana yang disebutkan sebelumnya adalah bi makna al-izzah, yang maha perkasa. Kata beliau, al-jabbaru lahu thalathatu ma'anin. Al-jabbar, nama Allah al-jabbar, Tuhan yang maha kuasa, memiliki tiga makna. Al-awwal bi makna al-qahar, maknanya Tuhan yang maha perkasa, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lampau. Al-thani, adapun yang kedua, makna al-jabbar. Jadi yang pertama makna adalah Tuhan maha perkasa. Yang kedua, yarji'u ila lutfir rahmati war-ra'fah. Kembali makna al-jabbar kepada kelembutan Allah, kasih sayangnya. Ya. Fahuwa alladhi yujbirul kasira. Dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang menambal, yang mengobati, ya, menyembuhkan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah, yang sakit, yang menderita, ya. Wa yughnil faqir, dialah Tuhan Allah yang memberikan kecukupan bagi hamba-hambanya yang fakir. Dialah Allah yang memudahkan segala yang sulit. Wa yassirul yasir, wa yujbirul marid wal musaba. Dialah yang telah, ya, senantiasa memberikan taufik bantuannya, menyehatkan, menyembuhkan orang yang sakit, orang-orang yang terkena musibah dengan taufiknya semata. Allah berikan bagi mereka kemudahan untuk sabar. Allah mudahkan bagi mereka jalan-jalan keselamatan dari penyakit, daripada kesedihan, daripada musibah. Ma'a ta'widihi 'ala musabihi a'zamal ajri. Di samping Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada mereka taufik, ilham untuk bersabar dengan musibah yang datang, Allah berikan bagi mereka solusi jalan keluar dari musibah tersebut. Ya, maka Allah juga akan memberikan bagi mereka ganti berupa ganjaran atas musibah besar yang mereka dapatkan. Kita hidup sentiasa dalam dua keadaan. Dalam keadaan senang dengan segala macam bentuk kenikmatan yang Allah limpahkan, dan dalam keadaan sedih dengan segala macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Dan Allah Jalla wa'ala memilih hamba-hambanya yang beriman dalam menyikapi berbagai macam musibah ini dengan taufiknya diberikan Allah bagi mereka kesabaran dengan musibah itu. Musibah apakah penyakit dalam dirinya, pada keluarganya, musibah, bencana, pada hartanya, pada keluarganya, pada negerinya. Maka Allah beri mereka taufik untuk bersabar. Allah mudahkan pula bagi mereka jalan untuk dapat keluar daripada musibah tersebut. Ya, Allah sembuhkan yang sakit. Allah beri kecukupan yang miskin, ya, yang menderita. Ya, bencana alam senantiasa membawa kehancuran. Allah berikan mereka taufik untuk sabar. Allah berikan mereka jalan keluar untuk kembali dapat hidup dengan normal. Ya, bahkan Allah berikan bagi mereka ganjaran kesabaran mereka, ganjaran yang begitu besar. Wa yujbiru jabran khasan qulubal khadi'in li'azamatihi wa jalalihi. Dan Allah juga mengobati berbagai macam penderitaan yang khusus menimpa hati orang-orang yang tunduk kepadanya, tunduk kepada keagungannya daripada orang-orang beriman. Ya, dan dialah Tuhan Jalla wa'ala yang memberikan ya taufik berupa kesabaran yang mengobati derita dari hati-hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tunduk kepada Allah dan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berharap daripada karunia Allah Subhanahu wa taala dan berharap segala macam nikmat-nikmat-Nya. Bima yufidhuhu ala qulubihim min al-mahabbah, dengan apa yang Allah telah limpahkan kepada mereka berupa rasa cinta, wa anwa'il ma'arif, dan berbagai macam ilmu, ma'rifat, pengetahuan. Ya, wa taufiq ilahi, dan Allah berikan kepada mereka taufiq ya dari Tuhan Allah Jalla wa Ala, wal hidayah war rasyad. Allah beri mereka petunjuk, Allah beri mereka bimbingan dalam menyikapi semua musibah tersebut. Ya. Wa qaulud da'i Allahumma jburni. Naam, qira'ata, iqra. Wa qawlu da'i Allahumma jiburni yuradu bi hadal jabru alladhi hakikatuhu islahul abdi wa dafu jami'il makari wa syururi anhu. Wa qad kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yakulu baina sajadataini Allahumma gfirli warhamni wa jiburni wahdini warzugni. Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah. Ya, jika seseorang berdoa dalam doa yang diucapkan, ya, antara dua sujudnya, Allahumma jiburni, ya Tuhan, ujiburni, ya, bila ya, seberikanlah saya solusi atas segala macam bentuk musibah yang menimpa saya. Ya, berikan saya jalan keluar daripada musibah tersebut. Berikanlah saya keselamatan, ya, dari musibah tersebut. Ini makna ujiburni. Yuradu bihi hadal jabrul ladhi haqiqatu islahul abdi. Maka maksud daripada kata-kata ujuburni adalah, maksudnya adalah bagaimana Allah Jalla wa'ala memperbaiki keadaan hamba. Wadaf'i jami'il makari, bagaimana Allah Jalla wa'ala menjauhkan daripadanya segala yang tak dia suka. Wasyurur'an, segala yang buruk baginya. Waqad kana nabiyun sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa di antara dua sujud. Allahumma gfirli, Allah ampunkan saya, warhamni, rahmati saya, wajaburni. Dari kata-kata, jadi kata-kata wajaburni dari nama Allah Al-Jabbar. Makna Al-Jabbar selain perkasa adalah Tuhan yang mengobati orang-orang yang terluka, yang berikan solusi orang-orang dalam musibah, menyelamatkan mereka dari musibah tersebut. Inilah makna yang kedua daripada makna Al-Jabbar. Jadi dalam doa yang kita ucapkan ketika sujud, Allahumma ghafirli warhamni wajiburni. Ya Tuhan, ampunkan saya atas dosa-dosa saya yang telah pernah saya lakukan. Rahmati saya dengan rahmatmu. Wajiburni. Ya Tuhan, ya selamatkan aku, berikan aku solusi, jalan keluar daripada segala macam penderitaanku. Wahdini, berilah aku hidayah. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Ini yang kita ucapkan dalam doa kita antara dua sujud. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi inilah makna yang kedua, makna al-Jabbar. Jelaslah maknanya, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita al-Jabbar. Al-Jabbar maknanya adalah bantuan atas keluar daripada segala macam musibah yang datang melanda, apapun sifat musibah tersebut. Allah mudahkan kita pula sabar menghadapinya, diberikan jalan keluar daripada musibah itu. Nah, ini makna yang kedua. Al-Thalisu min ma'anil Jabbar ay al-Aliyu ana kulli syai'in alladhi lahu jami'u ma'anil uluwi al-uluwud dhati wa uluwul qadari wa uluwul qahri. Ya, jadi sudah dua makna al-Jabbar. Yang pertama makna al-Qahar, dialah yang mengalahkan segalanya, yang maha perkasa. Yang kedua, dialah yang memberikan bantuan kepada hamba-hamba yang dalam keadaan terjepit, menyelamatkan mereka dari musibah mereka, dari penderitaan mereka. Yang ketiga, maknanya adalah min ma'anil jabbar ay al-ali, Tuhan yang maha tinggi. Ala kulli syai'in, Tuhan yang maha tinggi atas segala sesuatu. Alladhi lahu jami'u ma'anil ulu, dengan segala macam makna ketinggian bagi Allah SWT. Ulu zat, maha tinggi zatnya. Ya, sepakat kita bahwa sifat tinggi adalah sifat yang istimewa. Ya, al-ulu. Dalam dunia ini saja sifat tinggi sifat istimewa. Ya, raja di atas kursinya, singgasananya lebih tinggi daripada lain, merupakan sifat istimewa. Ya, VIP, tempat-tempat ini khususkan bagi orang tertentu, itu adalah merupakan sifat tinggi. Jadi sifat tinggi itu sifat yang mulia, sebagaimana sifat rendah sifat yang hina. Ya, maka demikian juga Allah, makna al-Jabbar, di antara maknanya adalah makna al-Ali, al-Ulu, Tuhan yang maha tinggi, memiliki sifat tinggi. Apa yang tinggi? Ulu-Zat, Zatnya yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya, kita tak tahu berapa jarak antara bumi dan langit, sebagaimana, kecuali sebagaimana yang telah beritakan sahabat Nabi, jarak antara bumi dan langit 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit pertama 500 tahun perjalanan pula. Antara langit pertama dan kedua 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit kedua 500 tahun perjalanan pula. Antara langit kedua dan ketiga 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit ketiga 300 perjalanan. Begitulah sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi. Antara langit dan bumi dengan kursi bagaikan lempengan dicampakkan di padang pasir. Itulah langit dan bumi. Kursilah padang pasirnya. Di atas kursi ada aras. Mendingan aras dengan kursi seperti itu pula. Lempengan itulah kursi, aras dialah padang pasir. Di atas aras Allah SWT. Tak ada makhluk yang paling tinggi sebagaimana ketinggian aras. Dialah makhluk yang paling besar secara mutlak. Aras itulah merupakan atap bagi seluruh makhluk. Dialah atap langit. Di atas aras ini tak ada makhluk. Yang ada hanyalah pencipta alam semesta. Tatkala kita mengatakan Allah di atas aras, bukan maknanya Allah diliputi oleh arasnya. Sebagaimana disangkakan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menimbang sifat Allah SWT. Sehingga mereka menolak Allah bersemayam. Kata mereka, bersemayam berarti Allah jalla fi'ula diliputi aras. Berarti kalau tak ada aras Allah jatuh. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengatakan Allah membutuhkan aras? Allah tak butuh kepada aras. Dan bukanlah aras meliputi Allah. Allah maha besar di atas seluruh makhluknya. Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Jangan disamakan raja ditarik kursinya jatuh, Allah ditarik arasnya jatuh, tidak. Itu manusia. Dan sifat Allah tak sama dengan sifat manusia. Ya, senantiasa tersesat ahlul kalam gara-gara menyamakan Allah dengan manusia. Berarti Allah, kata mereka, memiliki tempat. Sebelum Allah ciptakan tempat, di mana Allah SWT? Siapa yang mengatakan Allah SWT dalam tempat, diliputi tempat? Tidak. Di atas aras tak ada makhluk. Di atas aras hanya ada Ar-Rahman. Yang dia maha besar, yang dia tak butuh kepada aras. Araslah yang butuh kepadanya. Ya. Taklah harus yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Bagaimana raja di atas aras singgasananya lebih besar sehingga dapat meliputinya. Itu raja dunia. Allah tidak. Antara bumi dan langit saja. Langit tak butuh kepada bumi. Bumi yang dinaungi oleh langit. Dan langit lebih besar daripada bumi. Ya. Jadi bukanlah maknanya kalau bumi tak ada, langit jatuh. Ya, bukanlah maknanya bumi lebih besar daripada langit. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang pertama daripada makna al-ulu, makna al-jabbar itu bermakna al-ali, Tuhan yang maha tinggi. Ya. Jadi pertama makna ulu zat, maha tinggi zatnya. Yang kedua, ini yang dinafikan oleh orang-orang ahli bid'ah. Mereka menafikan Allah zatnya maha tinggi. Dan mereka kebingungan dalam menentukan di manakah Allah Jalla wa'ala. Kebingungan. Ya, akhirnya mereka menafikan Allah. Muncullah statement Allah itu tidak dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di tengah. Tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya. Akhirnya disifatilah Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Adapun kita Allah SWT, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wahwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Yang kedua, ulul qadar. Maha tinggi segala macam ketentuan takdirnya. Dia yang menentukan garis-garis takdir seluruh makhluknya. Tak ada yang bisa mendikte Allah Jalla wa'ala. Ketika menjadikan seorang mukmin, kafir, kaya, miskin, perempuan, wanita, tinggi, rendah, putih, hitam, semuanya dia gariskan. Maha tinggi ketentuan takdirnya. Tidak bisa diintervensi. Dia muliakan si Fulan, dia hinakan si Alan. Dia angkat si Zaid sebagai penguasa, diturunkan si Amr daripada kekuasaannya. Inilah makna ulul qadar. Maha tinggi ketentuan takdirnya. Ya. Si Fulan dia buat sakit, ditimpa dengan corona. Si Fulan sehat walafiat, selamat daripada corona. Si Fulan sehat dari coronanya, si Fulan meninggal gara-gara coronanya. Semuanya adalah ketentuan Allah yang maha tinggi yang tidak bisa diintervensi. Inilah makna ulul qadar. Yang ketiga, ulul qahar. Maha tinggi keperkasaannya. Tak dapat dikalahkan makhluknya. Ya. Sehebat apapun makhluknya, sebagaimana berbangga-bangga kaum 'Ad dengan besar tubuhnya, dengan hebatnya ilmunya, sehingga mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat di antara kami, Allah yang lebih kuat daripada mereka. Begitu hebatnya bangsa besar Romawi, betapa hebatnya bangsa besar Persia, tak dapat mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Dia utus hambanya sebagai Rasul Muhammad, dia kirimkan yakni hidayah kepada bangsa Arab, berimanlah mereka dengan Muhammad, jadilah mereka pejuang menaklukkan dunia yang terbentang, tunduklah kepada mereka Romawi, tunduk kepada mereka Persia. Ya, ini semuanya dengan nama Allah Jalla fi'ula al-jabbar, bimakna al-qahar. Ulul qahar, maha tinggi keperkasaannya, tak akan dapat dikalahkan. Sepakat pun seluruh manusia membinasakan, ingin membinasakan seseorang, tak akan dapat sedikit pun mereka berbuat jika Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki. Ya. Peristiwa tentara bergajah Abraha yang sepakat menghancurkan Ka'bah, sia-sia. Peristiwa Quraisy yang sepakat membunuh Muhammad, sia-sia. Semuanya Allah lah yang maha perkasa. Naam. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله الدال عليه اسمه الجبار وفي المسند والسنن عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قرأ بآل عمران ثم قرأ سورة وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه adalah Nabi SAW mengagungkan Tuhannya ketika ruku وسجوده ketika sujud بذكري جبروت الله dengan menyebutkan keperkasaan Allah Jalla wa'ala adalah alaihi ismul jabbar keperkasaan yang diambil daripada namanya al-jabbar dalam musnad dan dalam sunan dari hadis Auf bin Malik al-Asja'i dia berkata aku pernah berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam pada suatu malam beliau berdiri maka beliau memulai dengan surat al-Baqarah tidaklah beliau melewati ayat rahmat ayat yang bercerita tentang rahmat Allah kecuali dia berhenti sejenak dan memohon kepada Allah agar diberikan rahmatnya. Tidaklah dia melewati ayat tentang azab Allah kecuali dia berhenti sejenak dan memohon kepada Allah agar dilindungi daripada azab. Kemudian dia pun rukuk yang panjang rukuknya hampir sama dengan panjang berdirinya. Allahu Akbar. Al-Baqarah itu 2.5 juz. Dibaca Nabi SAW dalam satu rakaat, kemudian rukuknya seperti itulah kira-kira lamanya. Subhanallah, satu juz itu paling cepat 1/4 jam kita baca. 2 juz itu 1/2 jam paling cepat. 2 juz 1/2 45 menit itu pula lah rukuknya, kurang sedikit daripada berdirinya. Ya. Dan dia berkata dalam rukunya Subhana dzil jabarut Maksudnya Tuhan pemilik keperkasaan al-jabarut Wal malakut pemilik segala kerajaan Wal kibriya pemilik segala bentuk kesombongan Wal azama pemilik segala macam bentuk keagungan Thumma sajada biqadri qiyamih Kemudian dia pun sujud Yang juga mirip dengan panjangnya berdirinya di bawah sedikit daripada panjangnya rukuk. Ya, rukuknya mirip dengan berdirinya tapi kurang sedikit. Sujudnya ya kurang daripada ya rukuknya sedikit. Tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik dan dalam sujudnya dia pun mengucapkan kata-kata ini berulang-ulang. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Maksudnya Tuhan Allah Jalla wa'ala pemilik keperkasaan, pemilik kerajaan, pemilik kesombongan, pemilik keagungan. Thumma qara'a bi al-Imran. Kemudian berdiri kembali pada rakaat kedua dia baca al-Imran. Thumma qara'a surah. Kemudian dia baca surat lain dan surat lain. Subhanallah. Naam. جبروت لله وحده ومن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة قال الله تعالى كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرؤه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Waljabarutu lillahi wahdah, keperkasaan itu mutlak hanya milik Allah semata. Wa man tajabbara, barang siapa yang merasa berkuasa, merasa perkasa, menyal khalqi daripada hamba-hambanya, merasa hebat, sombong, ba'a bi sakhatillah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Wastahaqqa wa'idahu, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji akan memberikan hukuman yang pedih. Allah berjanji akan menutup, menyegel hati-hati mereka untuk menerima hidayah, tertutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Allah berjanji akan memasukkan mereka, setiap orang yang merasa sombong, merasa perkasa, merendahkan orang lain, di hari kiamat Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah telah menggariskan akan menutup mati, menyegel hati setiap orang-orang yang sombong lagi merasa perkasa. Ini balasan bagi orang sombong, merasa dirinya hebat. Ditutup Allah mati hatinya untuk menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Tenggelamlah mereka dalam kesombongannya, sebagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, ya, Abu Jahal dan lain-lainnya. Allah kunci mati hati mereka karena dalam hati mereka ada kesombongan, merasa hebat. Ya, bahaya. Itulah hukumannya. Di dunia dikunci hatinya oleh Allah SWT, disegel untuk menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Bagaimana dengan akhirat? Allah akan menyiksa mereka di akhirat. Kata Allah, wastaftahu, mereka menantang Allah, mengajak Allah berperang. Ya, dengan memerangi Rasulnya, merasa diri mereka akan menang, menaklukkan Rasulnya. Wa khaba kullu jabbarin anid, padahal akan sia-sialah, akan merugilah, akan kalahlah, ya, setiap orang-orang merasa, ya, perkasa lagi keras kepala, merasa sombong lagi keras kepala, tak mau menerima kebenaran. Itu di dunia Allah kunci mati hatinya untuk menerima kebenaran. Nanti di akhirat, wa min waraihi jahannam, di belakangnya nanti di hari akhirat telah disiapkan neraka jahannam. Yusqa min ma'in sadid, dia akan dituangkan, diminumkan daripada air yang menggelegak, yang panas, dari air-air hasil, ya, nanah-nanah manusia, darah-darah manusia ketika dibakar. Itulah minuman ahli neraka. Yatajarra'uhu, dia meminumnya dengan, ya, bentuk orang yang kehausan, langsung dia glek, langsung dia minum sebagaimana orang kehausan. Ya, padahal wala yakadu yusighuhu. Ya. Dia benar-benar langsung menenggaknya, bukan sedikit-sedikit. Padahal hal itulah yang paling busuk. Nah-nah orang-orang di neraka, darah-darah mereka, kulit-kulit mereka yang terbakar. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, kematian datang kepadanya, menjemputnya dari segala penjuru. Maksudnya sebab-sebab kematian, sebab-sebab kebinasaan. Tapi sayangnya, wa ma huwa bimayyitin, dia tak akan pernah mati, karena tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah sebab-sebab kebinasaan yang datang kepadanya, yang menghabiskan dirinya, menghancurkan tubuhnya. Tapi dia tak pernah mati. Wa min waraihi azabun ghaliz, di belakangnya disiapkan Allah azab yang pedih, yang bersangatan, yang tebal. Naam. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به ويقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله إلها آخر والمصورين. كمل. نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. Dan dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan yukhraju unuqul minan nar yaumil qiyamah, akan dikeluarkan ular di hari kiamat memiliki dua mata yang melihat dengannya, telinga yang mendengar dengannya, dan memiliki lisan yang berbicara dengannya, dan dia berkata sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk menyiksa tiga bentuk manusia, bikulli jabbarin anid, untuk menyiksa setiap orang yang merasa dirinya hebat, sombong, congkak, keras kepala. Yang pertama. Yang kedua, bikulli man da'a ma Allah ilan akhar. Aku diutus untuk menyiksa ya, setiap orang yang menjadikan adanya Tuhan lain di samping Allah SWT, yang dia sembah. Kaum musyrikin yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Wal musawirin, dan aku pun ditugaskan untuk menyiksa setiap orang-orang yang menggambar, memahat makhluk-makhluk hidup ya, yang berbangga-bangga dengan pahatannya, dengan lukisannya. Na'udzubillah minan nar, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa min sakhatil jabbar, daripada kemurkaan Tuhan yang maha perkasa. Wa na'udzubihi subhanahu min munkaratil akhlak, kita berlindung kepada Allah Tuhan yang maha suci dari segala macam keburukan-keburukan akhlak. Wal ahwa, daripada segala macam keburukan hawa nafsu kita. Wal adwa, dari segala macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Innahu tabaraka ta'ala sami'ud du'a, dialah Allah Tuhan yang maha mendengar doa-doa hambanya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dengan nama Allah Al-Qaribu Al-Mujib. Pertanyaan tadi, Ustaz mengatakan di atas kursi ada aras, jadi Sidratul Muntaha di mana Ustaz? Sidratul Muntaha hanya Allah yang mengetahui di mana tempatnya. Tapi sidrah diartikan dalam bahasa adalah pohon yang besar, pohon sidrah. Ya. Dan sampai di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Al-Muntaha artinya yang paling ujung, habis. Ya. Tapi hanya Allah yang mengetahui letak sidrah tersebut. Yang jelas seluruhnya di bawah arasy, arasy yang paling tinggi. Ya. Bagaimana menyikapi ungkapan orang Allah itu jauh tapi tidak berjarak? Ya. Dan dekat tapi tidak bersentuhan. Ya. Apa maksud daripada kata-kata jauh tidak berjarak? Andai kata maksudnya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, zatnya maha tinggi, maha jauh daripada seluruh makhluknya, benar jika itu maksudnya. Allah maha tinggi, maha jauh, jangankan Allah, langit satu saja begitu jauh antara Allah dengan bumi kita, antara kita dan langit pertama perjalanan 500 tahun. Ya, andai kata makna jauh Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya, ya, maka maknanya benar. Ya. Tapi kita tidak menafikan adanya Allah Jalla wa'ala, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Apa kata Ibunda Aisyah ketika datang Khawlah bintu Tha'labah melaporkan suaminya yang menziharnya. Suaminya marah. Dan dia bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Dia samakan istrinya sama dengan ibunya. Punggungmu haram sebagaimana punggung ibuku. Apa kata Ibunda Aisyah? Subhanallah, Tuhan yang maha tinggi. Aku tak mendengar dengan jelas apa yang dikadukannya kepada Nabi, tapi Allah mendengar dari atas langit ketujuh. Andai kata ini maknanya maha tinggi, benar. Ya. Dan dekat tapi tidak bersentuhan. Benar juga maknanya Allah dekat. Jalla fi'ula. ya, dengan ilmunya, kekuasaannya, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mengatakan qaribun idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau hamba-hamba bertanya kepadaku, kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Allah yang mengatakan dirinya dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala bukanlah maknanya harus menyatu. Ya. Berapa banyak orang-orang yang dekat di hati kita tapi tak bersama kita. Mungkin guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, ya, dekat dengan hati kita tapi tak bersama kita jasadnya. Ya, bahkan sebagian mereka telah meninggal, guru-guru kita sebagaimana Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, dekat di hati kita walaupun jasadnya telah meninggal. Yang masih hidup sebagaimana Syekh Masyhur Hasan Salman, murid yang kedua yang paling utama di atas setelah Syekh Ali Hasan, masih hidup beliau. Jauh di Jordania sana tapi dekat bersama kita di hati kita. Dan banyak para masyayikh kita yang kita sayangi, kita agungkan, Syekh Ibrahim Ruhaidi dan lain-lainnya, Syekh Sulaiman, ya, Syekh Abdul Razak mengarang kitab ini. Walaupun beliau jauh di Saudi sana tapi dekat di hati kita. Demikian juga Allah Jalla wa'ala, maha tinggi di atas seluruh makhluknya tapi dekat bersama kita. Mengetahui doa kita, mengetahui gerak-gerik lidah kita, mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita. Ya, karena itulah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat berteriak-teriak dalam berzikir ketika mereka melaksanakan ibadah umrah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian bukan sedang menjerit-jerit, menyeru zat yang peka, zat yang tuli. Karena itulah tak perlu berzikir keras-keras jerit-jerit, sebagaimana disebut ahlul bid'ah. Ya, teriak-teriak, loncat-loncat, geleng-geleng kepala, tak perlu. Ya, dan Allah tak ajarkan demikian. Allah mengajarkan kita berzikir dengan tenang, tentram. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, sebutlah Allah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri. Ya, khifatan, dengan rasa takut. Wadunal jahri mil qawli, bukan dengan suara yang dikeras-keraskan. Kalau kau mau zikir yang keras, azan. Zikir yang keras, azanlah, berteriaklah. Ya, karena azan tujuannya adalah menyeru orang agar datang ke masjid. Karena itulah Rasulullah pilih Bilal, karena dia yang suaranya lantang. Ya, maka berzikirlah dengan keras ketika engkau azan. Kalau kau mau zikir keras ketika melaksanakan ibadah haji dalam ihram, bertalbiyahlah. Keraskan talbiyahmu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ikuti aturan. Ya. Kalau mau berzikir keras setelah sholat berjamaah sendiri-sendiri, berzikirlah dengan keras tapi tidak mengganggu yang lain, sebagaimana Nabi SAW pernah lakukan dalam hadis Ibnu Umar. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat jamaah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta jalil. Tak mengapa, ikuti panduan ya dalam berzikir, karena Allah Maha dekat. Kata Rasulullah kepada sahabat, dan Allah itu wahwa aqrabu ilaikum, Allah itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta kalian atau daripada kekangan yang ada pada leher unta kalian. Lebih dekat. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarakatul alam. Mohon maaf lewat 5 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.